dalam rangka untuk mencari hadis ini. Hadis ini. Baru setelah itu beliau bisa mengatakan ini tidak ada. Setelah baca dari depan sampai belakang, tidak ada. Kalau cuma ngeceknya di tafsir, tidak bisa mengatakan tidak ada. Apalagi ngeceknya dengan saminah juga tidak bisa mengatakan ini tidak ada. Nah, mesin buatan orang ya kadang pas, kadang meleset. Maka dia cuma mengatakan walam arahu. Demikian juga tadi tentang hadis Adi bin Hatim tadi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ini ada di Musnad Imam Ahmad. Maka dia cuma mengatakan aku tidak lihat di Musnad Imam Ahmad. Saya tidak berani mengatakan tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Ini besar, ini berat ini mengatakan berbulan-bulan cuma membaca Musnad Imam Ahmad. Baca satu-satu hadisnya tanpa ada yang kelewatan dari depan sampai akhir, kemudian baru tak ketemu, tak ada. Cuma mau menulis tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Cuma mau menulis satu kalimat tidak ada di Musnad Imam Ahmad, itu caranya demikian. Harus baca Musnad Imam Ahmad dari depan sampai belakang. Tidak ada di sabu kali, ini berat ini. Mau mengucapkan satu kalimat ini ya, harus ya sebulan nggak ngapa-ngapain dan ngesak satu-satu, nggak ada yang kelewatan. Oh nggak ada, baru bilang, baru bisa mengatakan ini tidak ada. Maka saya cuma mengatakan walam arahu fi sahih, aku tidak menjumpai riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Karena al-mutabadar ila zihni, karena ya cepat tertangkap dalam benak indal itlaqi azwi, ketika ada pemutlakan penisbatan ilahi adalah kepada Sahih Bukhari. Artinya apa? Artinya ada pelajaran tentang masalah takhid dari kalimat ini. Bahkan jika disebut diriwayatkan oleh Bukhari atau ada dalam Bukhari, maka maknanya harus adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau di kitab yang lain, maka adab dalam masalah takhid adalah menyebutkan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Tarikh Kabir, diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan di kitab yang lain. Dan kalau cuma dikatakan diriwayatkan oleh Bukhari, adab norma dalam norma tata tertib dalam telusur hadis adalah jika dikatakan diriwayatkan oleh Bukhari, maknanya adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ini sudah tata tertibnya. Kalau selain Bukhari, selain Sahih Bukhari, harus disebutkan kitabnya Bukhari. Adapun Mufrad atau Tarikh Kabir atau yang lainnya. Nah, Ibn Abbas menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang pun Nabi kecuali Allah mengambil perjanjian padanya. Apa perjanjiannya? Jika Muhammad SAW itu diutus sebagai Rasul di tengah-tengahmu ketika engkau masih hidup, wahayun dan Nabi tadi masih hidup, maka wajib atas Nabi tersebut untuk beriman dengan Muhammad dan berjihad membantu Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan kepada Nabi tersebut untuk mengambil perjanjian dengan umatnya masing-masing. Maka tidaklah setiap Nabi punya kewajiban untuk ngomong kepada umatnya dan mengambil perjanjian dengan umatnya, yaitu jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, sedangkan mereka yaitu umat Nabi ini masih hidup, maka dia beriman, maka hendaknya mereka beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong serta membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kewajiban yang Allah ambil dan perjanjian yang Allah ambil dari semua nabi dan semua umatnya nabi.

Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.